dia enak dikati lima. Tiba-tiba bergema suara di mega tak bernama. Sini berganti berselang nyanyi, bangkit selera mengurai mimpi. Kini hatiku ingin bersama berlagu rindu satu irama. Ia terlena hingga kelusa, akhir nanti terjaga jua. Dijaga.